Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan seputar fikih hukum keluarga atau fikih keluarga dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu rahmatan wasi'ah. Selanjutnya disampaikan oleh penulis rahimallahu ta'ala, wa raja'iyatu hukmuha hukmu zaujati illa fi wujubil qasmi. Seorang wanita yang telah ditalak, telah dijatuhi talak dengan talak raja'i, itu hukumnya sebagaimana hukum istri. Statusnya masih istri, kecuali dalam satu perkara, yaitu kewajiban pembagian giliran malam. Ya, ini dalam keluarga poligami. Maka tidak ada kewajiban untuk memberikan jatah giliran malam bagi istri yang sudah mendapatkan talak, meskipun talaknya adalah talak raja'i. Maka di poin ini dibahas tentang masalah status hukum atau status dari seorang yang istri yang ditalak dengan talak raja'i. Apakah dia istri, apakah sudah jadi orang lain? Maka jawabannya dia masih istri. Ya, dalam fima yajibu laha wa alaiha. Dia adalah istri tentang hak, maka dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya istri dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya istri. Ya, apa yang boleh dan apa yang haram, ya, itu sama dengan apa yang boleh dan apa yang haram dari seorang istri. Karena status wanita yang ditalak dengan talak raja'i itu adalah istri, dan ikatan pernikahan, ikatan atau hubungan suami istri pun masih ada. Maka dia pun tetap memiliki hak-hak yang menjadi haknya sebelum dijatuhkan talak. Sehingga bolehkah menyetubuhi istri, terjadi hubungan badan suami istri di masa iddah? Jawabannya diperbolehkan. Dan jika seorang suami menyetubuhi istrinya yang ditalak dengan talak raja'i dengan niat, ya, dengan niat untuk rujuk, maka itu jadi rujuk. Namun jika tanpa niat untuk rujuk, maka ya sekedar boleh saja. Apa dasar tetap boleh menyetubuhi, ya, atau melakukan hubungan badan dengan istri yang telah ditalak dengan talak raja'i? Dasarnya adalah kembali kepada ayat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, dan orang-orang yang dan para laki-laki yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya. Dan wanita yang ditalak dengan talak raja'i itu statusnya masih zaujah, masih istri. Buktinya ulama sepak dia tetap kemudian mendapatkan status sebagai seorang istri, ya, dalam sejumlah kasus dengan sepakat ulama. Misalnya, dia tetap mendapatkan warisan. Jika selama masa iddah, kemudian si suami meninggal dunia, dan masa iddah belum selesai. Maka dengan sepakat ulama, wanita yang ditalak dengan talak raja'i ini masih berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, selama masa iddahnya belum berakhir, dan ini adalah bil ijma' dengan sepakat ulama. Demikian juga suami yang sudah menjatuhkan talak raja'i ini, seandainya istri yang ditalak dengan talak raja'i ini adalah istri yang keempat, ini keluarga poligami, maka selama masa iddah, di masa iddah si suami tidak boleh menikah dengan wanita yang kelima. selama masa iddah belum berakhir, tidak boleh nikah dengan wanita yang kelima. Seandainya istri yang ditalak-talak raja ini statusnya kakak, si suami tidak boleh nikah dengan adiknya selama masa iddah belum berakhir. Nah, maka ini diantara, maka hal ini menunjukkan bahasanya wanita yang ditalak dengan talak raja'i itu selama masa iddah betul-betul masih istri. Sehingga boleh bagi istri di masa iddah, istri yang ditalak dengan talak raja'i ini, boleh baginya untuk tetap berdandan bagi suaminya, atau kemudian berduaan dengan suaminya, bahkan menggoda suaminya juga boleh. Kemudian safar, berduaan safar bang dengan suaminya, boleh. Dan haram atasnya, atas si istri ini, apa yang haram bagi seorang istri. Ya illa fi wujubil qasmi, kecuali dalam kewajiban membagi giliran hari. Maka wanita yang ditalak, istri yang ditalak dengan talak raja'i, sudah tidak lagi memiliki hak mendapatkan jatah giliran hari. Li'annahu bi talaqiha, karena seorang suami dengan mencerai, dengan menjatuhkan cerai, berarti dia rahibun anha. Tidak suka dengan istrinya. Sehingga dengan tidak memberikan jatah giliran hari, oleh karena itu maka ketentuannya si suami ini tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan giliran hari kepadanya, yaitu istri yang ditalak dengan talak raja'i. Kemudian kita lanjutkan ke matan Manhajus Salikin. Wal masyru'u i'lanun nikahi wa talaqi wa raja'ati wa isyhadu ala dalik. Dan disyariatkan mengumumkan terbuka adanya pernikahan, adanya talak, adanya rujuk, wal isyadu, dan disyariatkan menghadirkan saksi untuk itu semua. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq, ayat yang kedua, wa ashidu dawai adlim minkum. Dan carilah saksi dua orang terpercaya di antara kalian. maka ini pembahasan tentang penyebaran berita akad nikah, talak, dan rujuk. Maka disyariatkan, tepatnya dianjurkan, mengumumkan pernikahan. Dan di antara mengumumkan pernikahan yang hukumnya mustahab, adalah menyebarluaskan berita pernikahan kepada banyak orang, sehingga berita pernikahan itu tidak disembunyikan. Dengan disebarluaskan, maka memiliki faedah mencegah kecurigaan. Karena orang tahu ini sudah menikah, sehingga boncengkan perempuan, boncengkan istrinya. Dan mencegah terjadinya buruk sangka. Kemudian, dan supaya masyarakat luas, atau banyak orang mengetahui hal tersebut, sehingga mereka bisa memberikan sikap-sikap yang tepat. Kemudian dan di antara hal yang disyariatkan adalah wal isyhadu ala dalik, menghadirkan saksi untuk hal-hal di atas, berarti saksi dalam pernikahan, saksi dalam talak, dan saksi dalam rujuk. Yang pertama, keberadaan saksi dalam akad nikah, maka adanya saksi dua orang yang terpercaya adalah syarat sah akad nikah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan illa, kecuali dengan wali dan dua saksi terpercaya. Dua saksi, dan saksinya adalah orang yang baik agamanya. Kemudian yang kedua, menghadirkan kehadiran saksi dalam talak. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza balagna ajalahunna, maka jika masa iddah itu sudah hampir habis, fa amsikuhunna bi ma'ruf, maka pertahankan istrimu dengan cara yang baik, atau farikuhunna bi ma'ruf, atau pisahkan dan lepaskan dengan cara yang baik. Wa ashidu dawai adlim mingkuk. Dan hadirkanlah saksi dua orang yang baik agamanya. Maka Allah berdasarkan ayat ini at-talak ayat yang kedua, maka Allah izinkan menjatuhkan talak tanpa ada kehadiran saksi. Kemudian Allah perintahkan kehadiran adanya saksi dalam rujuk. Karena yang dimaksud dengan lepaslah dengan cara yang baik, artinya biarkan masa iddah berlalu sampai habis. Dan lepaslah dengan cara yang baik, dengan membiarkan masa iddah berakhir, ini tentu bukan talak. Ya, sehingga ayat ini dalil diperbolehkannya talak tanpa saksi, ya, namun diperintahkan, itu perintah anjuran untuk menghadirkan saksi dalam rujuk. Dan perlu diketahui bahwasanya sebagian ulama mengutip adanya ijma, tidak wajibnya kehadiran saksi dalam talak. Kemudian yang ketiga, menghadirkan saksi untuk rujuk. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kehadiran saksi dalam rujuk hukumnya dianjurkan tidak wajib. Karena rujuk itu tidak memerlukan qabul. Ya, tidak harus ada qabul dari istri. Cukup suami mengatakan aku rujuk dirimu. Karena itu maka tidak diperlukan adanya saksi. Sehingga perintah untuk menghadirkan saksi dalam ayat di surat Talak ayat yang kedua dimaknai perintah anjuran. Di antara dalilnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk menghadirkan saksi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas status talak jika guyon dan main-main. Di matan Manhajus Salikin disampaikan wa fil hadithi, dalam hadis disebutkan salasun, ada tiga hal, jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun, tiga hal, seriusnya adalah serius, guyonnya adalah serius, yaitu nikah, talak dan rujuk. Rahul arba'ah ilan nasai, diatkan oleh empat kitab sunan kecuali an-nasai, diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, maka di poin ini terdapat pembahasan tentang talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dan itu adalah guyonan. Nah, apa itu guyon? Guyon itu orang yang sengaja mengucapkan satu kalimat. Mengucapkannya sengaja. Dia sadar betul mengucapkan satu kalimat. Namun dia tidaklah memaksudkan, tidak menginginkan dan memaksudkan makna dibalik kalimat. Karena dia cuma main-main. Gurau saja. Lain halnya dengan serius. Kalau serius, itu orang sengaja mengucapkan satu kalimat dan menginginkan makna dibalik kalimat tersebut. Maka siapa yang melontarkan kata-kata talak, kata-kata cerai, maka seorang suami yang melemparkan kata melontarkan kata-kata talak atau cerai, waqa'a talaquhu, talaknya sah, jadan au hazilan, baik dia serius, ya, serius mengatakan menjatuhkan talak atau dia guyon, dia sengaja mengucapkannya dan dia tidak menginginkan makna kalimat tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talatun jittuhunna jittun wa hasluhunna jittun, tiga perkara yang seriusnya adalah serius dan guyonnya tetap serius, nikah, talak dan rujuk. Dan perlu diketahui bahasanya sebagian ulama menyampaikan ijma, sepakat ulama tentang sahnya talaknya orang yang guyon. meskipun yang tepat tidak ada ijma' dalam hal ini. Ya, maka seorang suami yang menjatuhkan talak dalam kontes guyon, ya, maka tentu suami ini menghendaki dan menginginkan secara sadar mengucapkan kata-kata talak. Maka kesadarannya, kesengajaannya mengucapkan kata-kata talak itu melekat pada dirinya. Lantas, klaim dia dan pernyataannya kalau dia tidak menginginkan makna dibalik kata-kata talak tersebut. Dia katakan pada istrinya, aku pegat dirimu. Kowe tak pegat, atau dalam bahasa Indonesia, kamu saya cerai. Kemudian dia mengatakan, namun saya tidak menginginkan dengan kalimat tersebut untuk menceraikan istri saya. Maka dia tidak menginginkan dampak dan konsekuensi dari lafaz satu kata-kata yang secara sadar dia mengucapkannya dan mengatakannya. Maka tentang dampak dari lafaz itu tidak menjadi otoritasnya, tapi jadi otoritas syariat. Yang jadi otoritas dia itu mengucapkannya secara sadar, mengucapkannya atau tidak. Maka sebelum dia mengucapkan, dia punya pilihan. Mau mengucapkan kata-kata tersebut ataukah tidak. Nah, setelah dia ucapkan, dan dia kemudian beralasan, saya tidak menginginkan maknanya, maka ini bukan otoritasnya. Bukan kewenangannya, ini kewenangan syariat. Dan ternyata syariat menetapkan bahasanya guyon itu tidak dijadikan sebagai udzur. Maka orang yang mengucapkan kata-kata kekafiran, jika dalam di bawah paksaan dia dimaklumi. Dan jika dia guyon tidak dimaklumi. Sebagaimana di surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Nah, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini seputar dampak dari talak raja'i, konsekuensinya atau kemudian berkonsekuensi apa, kemudian tentang masalah adanya saksi dalam tiga hal, saksi dalam akad nikah itu hukumnya wajib, bahkan syarat sah, saksi dalam talak itu tidak harus, tidak menjadi satu keharusan, dan saksi dalam rujuk hukumnya dianjurkan. Kemudian ditambah tentang talak, menjatuhkan talak dalam keadaan guyon. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali washabihi wasallam wa rida'an alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah sobat muslim, baru saja kita dengarkan sesi materi atau materi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala, pembahasan tentang rujuk, kelanjutan pembahasan dari kajian rutin kita, konsultasi hukum seputar keluarga. Nah, kali ini kita masuk di sesi tanya-jawab. Silakan Sobat Muslim dan para pendengar, dan juga para pemirsa, dimanapun Sobat Muslim dan para pemirsa mendengarkan siaran kami, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, melalui chat WhatsApp atau SMS bisa sampaikan langsung ke nomor Radio Muslim ke 0823-2727-5333. Sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan, namun ini masih belum ada pertanyaan yang masuk seputar tema Ustadz. Kita akan bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, nama saya Budi, domisili Temanggung. Saya mau bertanya, mana yang harus saya dahulukan antara orang tua dan istri, dan bagaimana menghadapi istri yang tidak mau serumah dengan mertua atau orang tua saya, dan lebih memilih hidup bersama orang tua kandungnya, dan meninggalkan suami. Dan ini terjadi di awal saya nikah sampai sekarang. Saya sebagai suami memilih hidup bersama orang tua karena banyak pertimbangan. Mulai orang tua sudah tua dan sudah sakit-sakitan, Lalu juga keuangan saya juga belum memadai untuk ngontrak. Tapi di sini istri tetap tidak mau serumah dengan saya dan mertua. Bahkan sampai kami punya anak umur 2 tahun tapi tetap memilih hidup bareng dengan orang tua kandungnya. Kami bisa kumpul sekitar 2 pekan sekali. Kalau tidak berbenturan jam kerja, ketemu cuma 1 hari dan itu tidak full. Bagaimana menyikapi persoalan ini, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Suami di Temanggung dan istri di Purbalingga. Mohon penjelasannya, Ustadz. Nah, maka di antara hak istri adalah di antara nafkah istri di samping nafkah makanan, pakaian, ada nafkah tempat tinggal. Maka suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Dan di antara hak istri adalah dia ditempatkan kepada satu tempat tinggal yang layak dan di situ tidak ada keluarga suami. Kecuali jika istri ridho. Jadi berdasarkan paparan yang disampaikan, maka itu telah maka apa yang diminta istri adalah hak istri. Dia minta untuk ya tidak bareng dengan orang tua suami, itu hak dia. Suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal yang itu tidak dibarengi dengan keluarga dari suami, meskipun itu adalah ayah dan ibu suami. Kecuali istri ridho. Kalau istri ridho bareng dengan orang tua suami, tidak masalah. Namun kalau tidak, maka itu haknya. Sebagaimana suami, istri memiliki kewajiban untuk ikut suami dan menempati rumah yang disiapkan oleh suami. Artinya, ketika maka dalam hal ini praktisnya suami sudah menyiapkan rumah kontrakan, kemudian ngajak istri, ayo pindah ke sini, ini rumah kita, saya sudah booking, saya sudah sewa sekian tahun, 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, ini rumah kita, ya, tinggalkan rumah orang tuamu, ya, mari ke sini. Memenuhi ajakan suami semacam ini hukumnya wajib. Dan jika istri tidak mau mengikuti permintaan suami untuk tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suami, dan rumah tersebut adalah rumah yang layak, dan di rumah itu tidak ada keluarga suami, maka istri ini tergolong nusus. Sehingga yang menyebabkan hilangnya hak nafkahnya. Ya, ini bahasanya, ini pembahasannya secara hukum. Ya, kembali sekali lagi kami tegaskan, di antara hak istri adalah diberi tempat tinggal yang layak, diberi tempat tinggal oleh suami, tidak harus rumah pribadi, bisa ngontrak, bisa kos pasutri, yang jelas itu layak. Kemudian hak pada dasarnya dan di rumah tersebut itu tidak ada satupun dari keluarga suami, itu hak istri. Kecuali jika istri merelakannya dibersamai oleh orang tua suami atau adik suami, adik perempuan suami misalnya. Dan jika suami istri tidak rela, maka dia boleh mengambil dan meminta dan menuntut haknya. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita akan bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan cukup panjang, Ustaz. Kita bacakan. Intinya, jadi diambil intinya, Mas. Baik. Atau mungkin kita akan bacakan pertanyaan yang lebih singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya istri membuka HP suami diam-diam? Ketika suami tidak tahu karena curi. Mungkin maksudnya ketika istri curiga kepada suami karena suami melarang istri untuk melihat HP dengan alasan yang tidak jelas. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, pada dasarnya ya, pada dasarnya perlu diketahui bahasanya meskipun suami istri, maka harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Meskipun ya selayaknya suami istri ya longgar. Misalnya istri punya motor, suami punya motor, ya motor milik suami, milik suami. Motor milik istri adalah milik istri. Meskipun ya wajarnya suami istri longgar dalam masalah ini. Misalnya punya jaket, jaketnya suami, jaketnya istri. Ya, jaket istri ya jaket istri, jaket suami, jaket suami. Meskipun longgar, wah, suami kadang minjem jaket istrinya misalnya karena hal ini. Demikian juga harta-harta yang lainnya. Dan ya, termasuk dalam hal ini adalah HP. Ya, tentu HP suami adalah HP-nya suami. Ya, dan jika seorang istri punya HP pribadi atau kemudian hadiah dari suami atau yang lainnya, maka itu HP istri. Dan pada dasarnya ya berkenaan dengan ya, hak milik orang lain, kita punya kewajiban untuk menghormati hak milik orang lain. Ya. Kita punya kewajiban untuk menghormati hak milik orang lain, kecuali jika dia ridha dan rela. Ya. Maka jika dia tidak ridha dan tidak rela, ya, maka pada dasarnya hak milik orang lain adalah hak milik yang punya. Itu. Kemudian sisi yang kedua, ya, tindakan ini tergolong ya, tajasus, ya, tindakan ini tergolong tajasus. Ya, dan tajasus, ya, kalau memang ada kecurigaan yang kuat, yang mendasar, ya, maka yang lebih saya sarankan tajasusnya tidak dengan cara demikian, namun ya, lebih memperketat, memantau suami, kemudian memergokinya. Ya, itu yang lebih saya sarankan dibandingkan dengan cara dalam hal ini intifa mengambil manfaat hak milik orang lain tanpa seizinnya. Ya, maka yang lebih saya sarankan adalah ya, memantau suami secara lebih intensif sehingga bisa memergokinya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi kembali mantan istri yang telah sah dicerai tapi dia belum menikah lagi dan belum diceraikan oleh laki-laki lain? Mohon penjelasannya, Ustadz. Tergantung sudah cerai keberapa dengan wanita ini. Kalau cerainya baru cerai pertama, cerai yang kedua, atau cerai yang kedua, kemudian masa iddah berakhir, kemudian tidak dirujuk, ya, maka boleh akad nikah ulang atau akad nikah baru dengan wanita tersebut. Nah, baik Ustaz, jazakallah. Atau sebagai lengkapnya, yang perlu dinikahi oleh suami yang lain itu manakala talak sudah sampai 3 kali. Maka suami sudah mentalak wanita ini, istrinya sampai 3 kali, ya, maka wanita ini tidak bisa kembali kepada suami yang pertama kecuali setelah dia nikah dengan ya, suami yang lainnya. Nah, ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan ijab kabul akad nikah yang terjadi di sandiwara-sandiwara seperti di acara televisi, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, kalau pelaku kemudian walinya itu bukan walinya, maka tidak sah. Ya, akad nikah itu sah manakala dinikahkan oleh wali. Ya, kalau itu bukan walinya, itu orang lain, cuma di situ berperan sebagai bapaknya, ya, maka itu bukan bapaknya. Sehingga ya, akad nikah yang terjadi bukanlah akad nikah yang sah. Namun, seandainya, kemudian, ini bapak ikut jadi ikut kemudian acara sandiwara, anak perempuannya juga ikut dan di situ statusnya sebagai anak perempuannya, Kemudian dinikahkan menurut skenario sandiwara itu. Ya, ada acara akad nikah. Dan ini bapaknya. Ya, yang mengakadkan adalah bapaknya. Kemudian yang dinikahkan anak gadisnya, anak perempuannya. Ya, maka akad nikahnya sah. Ya, karena guyonnya statusnya serius. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Sebelum kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya, Didin ingatkan lagi bagi para pendengar, sobat muslim, para pemirsa juga di YouTube atau Facebook, bagi yang ingin sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama, bisa langsung sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim ke 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah rujuk harus mengadakan walimah dan ada mahar baru lagi Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Kalau walimah dan mahar baru itu namanya akad nikah baru. Kalau rujuk itu bukan akad nikah. Rujuk itu tidak ada kabulnya. Rujuk itu sekedar ucapan seorang suami dan ini masih masa iddah. Masih masa tunggu, aku rujuk dirimu. Titik. Udah, tidak perlu ada, tidak ada kabulnya, saya terima rujukmu, tidak ada. Ini, kalau akad nikah ada ijab dan ada kabul. Kalau dirujuk tidak ada kabul. Cuma satu arah saja. Maka rujuk itu sah meskipun istri tidak mau dirujuk. Dan dirujuk tidak ada mahar, tidak ada walimah dan yang lainnya. Tidak ada. Tidak harus dibersamai oleh wali, wali pihak perempuan, tidak harus. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ustaz, mohon nasihatnya, saya ketika ta'aruf, waktu itu suami menyampaikan ingin tinggal di Jogja, seperti itu. Dan hanya info dan bukan sebagai perjanjian sebelum nikah. Setelah nazar sampai akad nikah tidak ada kelanjutan tentang pembicaraan tentang tinggal pasca nikah. Nah masalah mulai muncul ketika saya mengikuti permintaan orang tua saya agar suami dan saya menempati rumah milik orang tua saya di Tasikmalaya. Orang tua mempertimbangkan agar bisa mandiri, belajar berumah tangga dan uang yang untuk ngontrak bisa dialokasikan untuk hal lain. Sempat tinggal di Tasik bersama suami, namun suami menagih agar bisa tinggal di Jogja, di mana di sana satu kota dengan orang tua suami, tetapi saya menolak. Alasan menolak adalah orang tua saya merasa tersinggung kepada suami, karena tidak mau menerima hadiah tinggal di rumah tadi secara, karena itu tulus dari orang tua, untuk kami. Juga bila di rumah mertua saya atau di rumah orang tua suami, di sana kurang nyaman karena ada dua ipar ikhwan. Lalu saya mendengarkan juga dari kajian Ustadz, kajian lain berjudul panduan seputar pernikahan atau hak istri atas suami, kurang lebih menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami menyediakan rumah yang aman, yakni rumah yang bisa melindungi dari bahaya. Suami sudah bilang jika di Jogja tidak akan serumah dengan mertua, tapi disediakan kontrakan. Namun saya sudah merasa nyaman di Tasikmalaya dan menawarkan solusi, suami boleh saja kalau mau sering meninggalkan saya dan mengunjungi orang tua di Jogja. Mohon solusinya Ustadz, apa yang sebaiknya saya dan suami dan orang tua harus jalani? Haruskah diskusi secara langsung antara saya dan kedua orang tua Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, solusi dari sisi hukum fikih adalah kesadaran dari tiga pihak. Ini kesadaran dari pihak orang tua istri. Ini bahwasanya ketika tidak ada perjanjian pernikahan, yang mengatakan bahwasanya suami kamu boleh nikahi anak saya dengan syarat setelah nikah tinggal dan domisili di Tasik. Di Tasikmalaya. Maka selama tidak ada perjanjian pernikahan semacam ini, maka orang tua istri wajib legowo, wajib rela anaknya dibawa mau kemana. Mau kemudian dibawa ke Jogja, mau dibawa ke Surabaya, mau dibawa ke Kalimantan, mau dibawa ke Sulawesi, dia wajib rela. Tidak boleh berat hati. Dia wajib rela dan tidak boleh berat hati. Jika kemudian dia marahi, dia tidak rela dan dia marah kepada si suami. Kenapa? Karena anak saya kok mau dibawa ke Jogja atau dibawa ke Surabaya atau dijawa ke Kalimantan. Maka orang tua istri dalam hal ini statusnya zalim. Status zalim. Dan wajib untuk dia sadari, menurut hukum agama, anak perempuannya itu semestinya lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya dalam kasus semacam ini. Jika dia adalah wanita salihah, dia adalah seorang istri salihah, maka dia wajib lebih mengutamakan permintaan suaminya daripada permintaan orang tuanya. Dan permintaan orang tua dalam hal ini adalah permintaan orang yang berada dalam pihak zalim. Yang itu tidak wajib dituruti. Kemudian yang kedua adalah kesadaran suami. Ya, suami harus sadar bahwasanya istrinya punya hak. Di antara hak istri adalah tempat tinggal. Dan tempat tinggal yang menjadi hak istri itu ada dua. Ada dua kriteria yang tadi telah saya sampaikan. Pertama, layak. Ya, layak untuk ditempati oleh seorang wanita semacam ini. Kalau dia, si istri ini anak orang kaya raya, ya maka tempat yang layak adalah sesuai dengan background-nya. Kemudian, kalau dia istri itu dari orang tuanya, rumahnya, kemudian gubuk reyot, ya dipindah ke tempat gubuk reyot, ya masih layak. Tapi kalau istri itu dari keluarga orang yang kemudian rumahnya bagaikan istana, ya, dan dipindah ke rumah biasa-biasa saja, ini tidak layak. Maka syaratnya yang kedua adalah tempat tinggal ini adalah layak. Kemudian yang kedua, tidak dibersamai oleh keluarga suami kecuali dengan ridho si istri. Tidak ada di situ orang tua suami, tidak ada di situ adik suami kecuali istrinya ridho. Ini kesadaran suami. Kemudian yang ketiga, kesadaran istri. Istri patut untuk sadar. Ada beberapa poin kesadaran yang perlu dimiliki oleh istri ketika tidak ada perjanjian pernikahan tentang di manakah domisili setelah akad nikah. Maka kewajiban istri adalah ikut suami dan menempati rumah yang telah disiapkan oleh suami asalkan memenuhi dua kriteria di atas. Asalkan memenuhi dua kriteria di atas, layak, dan di situ tidak ada siapa-siapa. Dia murni, wanita ini akan jadi ratu di situ. Tidak ada yang lainnya yang mengganggu dirinya dan membuat dia tidak nyaman. Maka dia punya kewajiban untuk ikut suami. Dan perlu diketahui, jika suami telah memenuhi kriteria tempat tinggal tersebut, yaitu layak, kemudian tidak dicampur dengan keluarga suami, maka suami dalam hal ini wajib ditaati. Wajib ditaati. Dan ketaatan seorang istri salihah dalam kondisi ini adalah mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Dan perlu diketahui, jika dia tidak mau menempati rumah yang telah disiapkan oleh suami dan rumah tersebut telah memenuhi dua kriteria di atas, maka perilaku ini statusnya adalah nusuz. Pelanggaran yang menyebabkan hilangnya kewajiban menafkahi. Hilangnya hak nafkah istri. Nah, ini sudut pandang sudut pandang untuk membaca masalah ini dari sudut pandang hukum. Ya, tentu ada sudut pandang yang lain, sudut pandang yang lain ya komunikasi. Ya, dialog dari hati ke hati. Adu argumen gitu. Tapi kalau ternyata komunikasi itu mentok, ya kembali kepada hukum. Ya, kalau kemudian tapi kalau kemudian masih bisa dinego, ya silakan didialogkan. Tapi kalau tidak bisa dinego, maka apa pijakannya? Pijakannya kepada sudut pandang hukum dalam masalah ini. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana menyikapi perempuan yang chat ke seorang ikhwan Ustaz, padahal ikhwan ini sudah berkeluarga dan sering mengirimkan pesan yang membuat fitnah? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, maka suami wajib cemburu. Labrak itu lelaki itu. Katakan jangan ganggu istriku. Tunjukkan Anda laki-laki yang punya cemburu dan yang laki-laki yang betul-betul laki-laki. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, mohon nasihatnya jika ta'aruf untuk menikah, sebagai laki-laki apakah lebih baik terus terang segala background atau informasi yang diperlukan, atau mohon nasihatnya Ustaz, hal-hal apa saja yang perlu diinformasikan dan tidak perlu diinformasikan sehingga nantinya pihak perempuan tidak kecewa jika setelah menikah. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kaidahnya adalah informasikan di awal hal-hal yang perlu diinformasikan sehingga pihak lain, pasangan dalam ini tidak merasa ditipu, merasa dikecoh. Itu kaidahnya. Adapun detailnya apa yang perlu diceritakan dan tidak diceritakan, apa yang perlu disampaikan. Yang jelas ada kewajiban untuk jujur menjawab pertanyaan. Jika itu ditanyakan, maka wajib jujur memberikan informasi yang diminta. Karena jika tidak jujur, nanti yang terjadi adalah merasa tertipu. Kemudian dalam hal ini, catatan pentingnya cuma hal-hal yang statusnya aib, maksiat masa lalu dan yang lainnya, maka pada dasarnya tidak wajib untuk diceritakan dan tidak perlu diceritakan. Kecuali misalnya pihak perempuannya adalah tidak punya masa lalu yang kelam dan dia ditambah dia bertanya apakah si laki-laki ini kemudian dia bertanya pernah punya pacar ataukah tidak, pacarannya apakah terlalu dalam, terlalu jauh ataukah tidak, maka wajib jujur. Dan jujur di sini sudah tertangkap isyarat, cukup dengan isyarat, cukup dengan dari pihak perempuan ya, tanyanya tidak harus detail, vulgar, gitu cukup. Kalau misalnya berkenaan dengan masa lalu, ya cukup tanyakan, punya pernah teman lawan jenis yang dekat ataukah tidak, kalau punya, kemudian mau ditanyakan berapa sampean, jumlahnya, kemudian kedekatannya itu terlalu dalam ataukah tidak. Makna terlalu dalam ini sudah tanda kutip. Itu sudah jadi isyarat sehingga pihak yang lainnya tidak harus kemudian cerita vulgar aibnya dan kejelekannya. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya dari Sobat Muslim. Ustaz, apakah pasca cerai jika anak ikut dengan ibunya, apakah mantan suami tetap harus menafkahi mantan istrinya jika istri tersebut tidak bekerja dan belum bersuami lagi? Atau hanya menafkahi anaknya saja? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, begitu resmi jadi mantan istri, maka tidak ada kewajiban menafkahi. Karena Kewajiban menafkahi itu sebabnya tiga. Yang pertama, sebabnya adalah akad nikah. Nah, dan ini akad nikahnya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah kekerabatan, hubungan darah. Itulah kewajiban menafkahi istri, menafkahi orang tua, menafkahi anak, menafkahi cucu. Kemudian yang ketiga, kepemilikan. Kalau orang itu punya hewan peliharaan, punya kewajiban untuk menafkahi hewan peliharaannya. Jika seorang itu punya budak, memiliki budak, maka dia punya kewajiban untuk menafkahi budak. Nah, ini sebab kewajiban nikah itu tiga sebabnya. Kewajiban menafkahi itu sebabnya tiga ini. Nah, kalau ini istrinya sudah dicerai, kemudian masa iddahnya sudah berakhir, maka atas alasan apa? Misalnya tetap minta dinafkahi, tidak ada. Nah, pernikahan sudah tidak, hubungan darah bukan, kepemilikan bukan. Jadi kalau sudah resmi jadi orang lain karena masa iddah sudah selesai, tidak ada kewajiban untuk menafkahi mantan istri. Hanya ketika anak itu ikut istri, maka si laki-laki ini tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Kecuali jika anaknya ini statusnya menyusu, maka mantan istri bisa minta uang persusuan, uang biaya untuk menyusui. Karena dia tidak memiliki kewajiban untuk dalam ketika telah terjadi perceraian, maka dia, pihak perempuan ini tidak memiliki kewajiban untuk menyusui anak suaminya yang sekaligus adalah anaknya. Maka dia bisa minta fee penyusuan. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, benarkah perkataan demikian jika wanita menerima laki-laki yang sudah beristri dan menerima lamaran untuk menjadi istri kedua, itu akan menyakiti wanita lain, dalam hal ini istri pertama? Benarkah perkataan seperti itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, menyakiti, maka jika yang dimaksud dengan menyakiti itu adalah tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, ya, boleh jadi kita katakan benar demikian. Realitanya, Mbak, itu tidaklah sesuai dengan keinginan istri pertama. Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud dengan menyakiti itu mendzalimi, ya, maka tidak benar. Ya, maka perempuan yang kemudian bersedia untuk jadi istri yang kedua, dia tidak mendzalimi istri pertama. Karena dalam hal ini suaminya punya hak memiliki 4 istri. Maka sisi mana terjadi kedzaliman? Tidak ada kedzaliman. Ya, jadi apakah ini menyakiti ataukah tidak? Maka apa yang dimaksud dengan menyakiti? Jika menyakiti itu adalah tidak sebagaimana yang diinginkan, tidak sebagaimana yang diharapkan, tidak sebagaimana yang dimimpikan, betul. Tapi jika yang dimaksud dengan menyakiti ini adalah kehadiran perempuan kedua tersebut mendzalimi kehidupan saya, ya, dan atau kemudian dia katakan dengan punya keinginan untuk nikah nikah lagi berarti suami itu zalim dengan saya, maka itu tidak benar. Tidak ada di situ kezaliman. Tidak ada di situ hak istri pertama yang diambil. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan lagi, Ustaz, apakah kekhawatiran akan rezeki di masa mendatang adalah hal yang wajar? Karena pada saat ini bekerja dengan masa kerja yang sudah ditentukan. Dan sebenarnya tawakal itu seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Itu tidaklah wajar bagi orang yang beriman, yang mengimani bahasanya dia memiliki Tuhan yang maha kaya dan Tuhan yang menjamin rezekinya. Bahkan kekhawatiran tentang rezeki di masa depan itu bagian dari berkurangnya kadar ya, tauhid rububiyah pada diri seseorang. Ya, tauhid rububiyah meyakini bahasanya Allah lah yang menanggung dan menjamin rezeki seluruh hambanya. Dan ini berangkat dari anggapan bahasanya rezeki itu sama dengan gaji. Ya, padahal tidak demikian. Rezeki itu belum tentu tidak sama dengan gaji yang dia miliki. Ya, karena badan sehat itu rezeki. Ya. Ya, badan sehat itu rezeki. Ya, kemudian tempat tinggal tidak jauh dari tempat kerja itu rezeki. Ya, karena tidak perlu biaya transportasi. Ya. Ya, kemudian suasana rumah tangga yang penuh dengan bahagia itu juga rezeki. Ya, bahkan rezeki yang tidak ternilai. Karena boleh jadi cekcok itu menyebabkan pengeluarannya banyak, nah, untuk kemudian meluluhkan hati pasangan, nah, maka perlu keluar ini dan itu untuk melembutkan hatinya. Maka suasana yang nyaman di rumah itu adalah rezeki dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bisa jadi kemudian Allah kemudian hadirkan kerja-kerja sampingan, ada proyek sampingan yang itu menghasilkan, ya itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga rezeki itu tidak hanya terbatas pada gaji dari pekerjaan utama. Ya. Dan apa itu tawakal? Itu pasrahnya hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah bahasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita punya anak banyak dengan pekerjaan demikian, itu bukanlah satu hal yang mustahil bagi Allah untuk mencukupi semuanya. Nah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi kali ini pertanyaan dari Abu Uwais dari Kalimantan Timur. Ustaz, ada seorang ibu yang menikahkan anak perempuannya. Nah, sebelum menikah, ibu tersebut membuat perjanjian kepada calon suami, kalau besok jadi suami, suami harus mendengarkan perkataan ibunya atau mempertimbangkan dengan berat perkataan ibunya, dan mau dianggap menjadi anak sendiri. Tapi qadarullah, setelah menikah dengan anak perempuannya, laki-laki tersebut tidak mendengarkan, bahkan tidak menghargai mertuanya, sehingga membuat ibunya marah dan berkeinginan atau meminta anaknya untuk bercerai dengan suami tersebut. Berdosakah ibu ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Seorang ibu itu yang menjadi hak yang unggul pada untuknya adalah pelayanan. Bukan pandangan dan saran-saran. Jadi ini dari sisi anak kandung ya, apalagi nanti menantu. Bagi anak kandung, manakah yang harus dia dahulukan, ayahnya ataukah ibunya, ketika terjadi konflik kepentingan? Maka jawabannya perlu dirinci. Jika permasalahannya adalah permasalahan pelayanan, maka yang wajib didahulukan adalah ibu. Jadi, ibu minta ditemani, ayah juga minta ditemani. Atau ibu minta dipijiti, ayah juga minta dipijiti. Dan waktunya bareng, harus pilih salah satu. Manakah yang harus diambil, manakah yang harus dituruti, jawabannya ibu. Kemudian yang kedua, dalam masalah arahan, saran, dan ide-ide. Maka ini berkenaan dengan akal. Dan wanita itu lebih dominan perasaannya daripada akalnya. Sehingga kalau berkenaan dengan ide, saran-saran, kemudian terjadi pertentangan antara ibu dengan ayah dengan ibu, maka yang didahulukan adalah ayah. Jadi misalnya, masalah kerja. Ayah ngasih saran kerjanya gini. Kamu kerja di sini aja. Alasannya gini. Kemudian ibu mengatakan, kamu kerja sini aja. Ayah bilang kerja saja di tempat A. Nih, jadi seorang anak diterima kerja di dua tempat, A dan B. Ayah mengatakan, ambil kerjaan A. Dengan gini. Biasanya banyak alasannya. Ibu mengatakan, ambil aja kerjaan B. Alasannya apa, Bu? Ya, pokoknya B saja. B saja. Jadi, maka ini berkenaan dengan saran. Berkenaan dengan saran. Ya. Misalnya ada dua, ini anak laki-laki punya, ada dua pilihan ini. Nikah dengan wanita A atau wanita B. Ayah mengatakan, nikahlah dengan wanita A. Ibu mengatakan, ya, ibu cocoknya sama wanita B. Gitu. Kurang cocok kalau sama wanita A. Maka ini berkenaan dengan saran, berkenaan dengan pertimbangan. Maka yang dimenangkan adalah saran ayah. Ini untuk anak kandung. Ya, tentu anak menantu lebih longgar lagi. Karena itu perjanjian pernikahan, kemudian nanti semua saran ibu harus didengar dan dilaksanakan. Itu diiakan dan tidak harus dilaksanakan. Jika untuk anak kandung saja tidak harus melaksanakan arahan-arahan ibunya, karena milih bapaknya, ayahnya, apalagi kemudian anak menantu. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz yang kita bacakan di kesempatan malam hari ini, karena waktu yang sudah habis. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulannya atau materi singkat penutup Ustaz, sebagai penutup di kesempatan malam hari ini. Silakan Ustaz. Ya, jadi satu hal yang patut untuk kita maklumi bersama, tentu ada bahasa-bahasa hukum dan ada bahasa-bahasa komunikasi. Maka bahasan hukum itu panduan dasar. Adapun praktek ya tidak harus kemudian demikian. Maka nanti dengan komunikasi, yang punya hak itu kemudian merelakan haknya, kemudian legowo, rela, maka nanti fleksibel. Maka poin-poin tentang masalah sisi hukum yang kita bahas itu tidak harus demikian. Karena tentu dalam hal ini ada orang-orang yang punya hak dan ada orang-orang yang kemudian bersikap longgar dengan hak-haknya. Dikarenakan apa? Boleh jadi karena rayuan istri kepada suami. Ya, pintar ngambil hati suaminya, merayu suaminya. Hanya suaminya luluh. Hanya ya gak apa-apa. Ya. Maka bahasa-bahasa hal ini bisa dimanfaatkan sehingga tidak harus kemudian sama persis dengan ketentuan hukum yang ada. Namun jika bahasa komunikasi, negosiasi, rayuan dan sebagainya mentok, ya tentu seorang muslim perlu punya acuan. Dan acuannya adalah hukum dalam masalah ini. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami atau sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada semua yang menyimak kajian ini, dengan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal yang memberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada tim Radio Muslim, demikian juga Haku TV dan semua pihak yang berpartisipasi untuk tersebarnya dan terselenggaranya kajian ini. Ya, sering dengan ucapan jazakumullah khairan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 77553311 93, atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari